Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah man yudlil falahadiyalah syadallah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah berikan hidayah kepada kita, yaitu hidayah itu taufiq untuk menerima al-haq na waraqalahu. Wali bidin rahmah wa rahmatullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, Kitabun Nikah, hadis yang ke-929. Alhamdulillah kita telah membacanya dan telah membaca sebagian keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan keterangan beliau dalam penjelasan hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Mari bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita baca penjelasan berikutnya, kita baca dulu hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Na'am warakallahu fikum. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud fil hajj. Ila akhiri. Naam raqab. Man hafdhal hadis falyaqra. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan, menjelaskan tentang korelasi hadis ini daripada babnya. Yaitu bab kita dari bab apa dari kitab kita pun nikah. Nah, mau bahas tentang nikah, yaitu istihbab disunahkan untuk mengawali saat akad nikah dengan sedekah haji. Ini hukumnya sunnah, bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Nah, warakallahu fikum. Sahih annahu minal mustahab. Ya. Dan yang sahih kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya perkara tersebut termasuk perkara yang mustahab. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah bahwa hadis ini menyimpan begitu banyak faedah. Khalifatullah Muhammadullah. Sebagian alhamdulillah telah kita sampaikan. Nah, maka pada kesempatan kali ini insyaAllah kita lanjutkan untuk membacakan fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin terkait dengan hadis yang sedang kita bahas saat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami perkara ini. Nah, walidin azani wa asakum jami'an barakallahu fikum min fawaid hadzal hadis. Termasuk faedah hadis ini. Yaitu hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, terlepas dari pembahasan berkaitan dengan nikah. Ya, maka termasuk yang dikandungi dalam hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, anna fi isyaratun ila annal insana yalju ilallah. Dalam hadis ini terdapat isyarah bahwasanya seorang hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Ya, qalibatun rahmatullah. Yalju ilallah fi talabil hidayah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari petunjuk. Karena terkhusus, hidayatul qabul atau yang disebut dengan hidayatul taufik itu hakun mahdun lillah. Tidak menafikan kalau yang lain selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah, tapi bukan hidayatul taufik. Yeah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al hidayah hidayatan. Hidayah itu ada dua, hidayatul taufik Baidatul irsyad wal bayan. Ya kau dipitrah menampung. Inilah jawaban terkait dengan iham ba'dinnas. Ya. Namarakallahu fikum. Yaitu sangkaan terus bagian manusia. Bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat sesuatu yang kontra. Kontradiksi. Kalau kita memahami perkara ini, insyaAllah akan tercegah daripada kita kesan demikian. Qul inna rahmatullah. Itu naam kita bisa naam mencegah naam tabul iham. Ya fi ta'arud ayat Al-Qur'an. Itu mencegah naam raqlah kesan adanya kontradiksi pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika mereka baca ayat satu mengisbatkan adanya hidayah lil makhluk, satunya lagi amarakum nafikannya. Maka secara namarakulafikum secara langsung orang itu akan mengatakan, wah ini kontradiksi. Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi sama sekali. Kalau ada yang mengesankan adanya kontradiksi, tuduh dulu akal. Jangan sampai mengatakan Al-Quran kontradiksi. Khalifat rahmatullah. Di antaranya berkaitan dengan hidayah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Dinafikan hidayah itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Khalifat rahmatullah. Di ayat yang lain Allah isbatkan itu amarakallahu. Yaqulibatun innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Yang pertama pakai la panjang ya, la nafi. Kalau yang kedua yang amar pakai labul ibtida yang punya makna takkid. Ya, yaqulibatun rahmanum innaka la tahdi, sungguh engkau hai Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar. Perhatikan, benar-benar bisa memberikan hidayah pada apa? Jalan yang lurus. Nah, ketika kita bisa memahami tahun amar bahwasanya hidayah itu ada dua, hidayatul bayan wal irsyad, wa hidayatul taufik selesai sudah amarakallahu fikum. Ya, akan jelas baik kita, enggak ada yang kontradiksi. Kenapa? Hidayah yang pertama yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi alaihi wasallam itu hidayah taufik. Karena memang hidayah taufik itu hakun mahdun lillah. Ya qalibat rahmakum. Adapun hidayah yang kedua yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayatul bayan wal irsyad. Fahada yashtariku fiha. Ya. An-nabi wa ghairihi. Qalibat di sini amarakallahu fikum berserikat di dalamnya nabi dan yang lainnya Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Khalifat rahmah rahmakumullah. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Ditetapkan amar Al-Qur'an sebagai apa? Pemberi hidayah. Tapi yang dimaksud adalah hidayatul irsyad wal bayan. Sehingga ternafikanlah adanya iham at-ta'arud bain ayat Al-Qur'an. Kesan adanya kontradiksi antara ayat Al-Qur'an. Dan itu ikhwani fiddin rahimallahu rahmakumullah, musuh Allah dianggap hal itu sebagai celah untuk mencacat Al-Qur'an. Ya, fa anna lahum dzalik, bagaimana bisa? Ya, justru ketika mereka mencacat Al-Qur'an dari situ menunjukkan betapa orang itu nul putul. Namarakallahu fikum. Enggak tahu. Ya qali bi tahmah rahmakumujain barakallahu fikum. Tapi sayang kalau berkaitan dengan orang yang tidak mengetahuinya. Maka semacam itu akan menjadikan dia semakin terbawa dan bisa menjerumuskan kepada kesesatan waliyatubillah. Ya qalibit rahmat. Misionaris. Ini jadikan sebagai apa? Jadikan sebagai bahan. Nah ini kata siapa? Ini Al-Quran. Gak ada yang betul. Ini kontradiksi. Ya, maka kita katakan kepada mereka. Amarakallahu fikum. Ya, antum clear. Ya, antum gak tahu. Ya kan lebih rendah makmum. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran di dalamnya tidak ada yang kontradiksi. Kita harus kita yakin. Ya kan lebih rendah makmum. Dan bahkan itu termasuk an-nasihah li kitabillah. Ya, nasihat untuk kitab Allah itu amarakallahu fikum meyakini bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada yang kontradiksi. Saya, kan lebih rendah makmum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yalji'u ilallahi fi talabil hidayah la ila ghairihi, itu kembali kepada Allah dalam mencari hidayah, meminta hidayah, bukan kepada yang lainnya. Sekali lagi, yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufiq. Jelas ya? Karena memang hidayah taufik itu hakun mahdun lillah. Haknya Allah secara murni. Tidak ada pihak-pihak yang lain yang memiliki andil dalam bab ini. Sehingga kita harus bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dibintah rahmatullah. Liqaulihi may yahdihillah. Barang siapa yang Allah beri hidayah kepada. Idan atlubul hidayah minallah. Kalau begitu saya penulis namarakallahu fikum minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saya dan insyaallah kalian semuanya minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fa lebih rahmakumullah. Wa rubbama tu'khudhu min quli, dan bisa diambil dari sabda Rasul alaihi wasallam, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Sini juga namarakallahu. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Namarakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Akhsha ayyudhillani Allahu fa atlub minhu al-hidayah." Saya khawatir Allah sesatkan saya, maka saya pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, yaitu hidayah itu taufik hidayatul qalb wa bulul haq. Naam, khairu tahmud jabar. Kemudian faedah hadis hadis dan termasuk faedah hadis ini adalah annahu yajibu ayyulinal insanu bilisanihi ma ya'taqidu fi qalbihi min infiratillahi bil uluhiyyati wa subutil hidayati war risalati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wajib untuk lantang menyuarakan dengan lisannya apa yang ia yakini di dalam hatinya. Wajib na'amarakallahu. Tidak sekedar i'tiqad iqrar dalam hati kemudian afan na'amarakallahu fikum mulutnya terdiam seribu bahas. Tidak cukup. Ya kali bikin rahmatullah. Tapi wajib untuk diikrarkan. Ya kali bikin rahmatullah. Wajib untuk dilantangkan na'amarakallahu fikum. Ya. Apa yang ia yakin dalam hatinya. Kalau fitnah merahmatullah, kalau memang iman itu adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman kalau fitnah merahmatullah. Wa hadha mu'taqid ahli sunnah wal jamaah khilafan li ahli dhalal. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman mencakup tiga hal ini. Berbeda dengan ahli dhalal. Minal jahmiyah yang hanya meyakini iman hanyalah ma'rifah sehingga indahum iblis mukmin fir'aun mukmin illa anfusahum kecuali diri mereka jadi kata mereka amr semua makhluk itu beriman sampai iblis pun beriman karena menurut mereka adalah iman itu hanya sekedar ma'rifah amr kafir kecuali diri mereka sendiri. Mereka ikrarkan kekafiran mereka na'amarakallahu fikum dengan meyakini Allah tidak ada di atas, di Allah tidak ada di bawah. Di mana mereka mensifatkan Allah bimakdum dengan sesuatu yang tidak ada. Ya kan lebih terang na'amarakallahu. Nah. Mereka katakan iman itu hanyalah ma'rifah semata. Ya kan lebih terang na'amarakallahu. Orang sudah ma'rifah, sudah amarakallahu fikum, sudah tahu. Sudah amarakallahu dikatakan beriman seperti iblis. Rabbi ma'awaitan. Iblis tahu, Rabbnya adalah Allah. Amarakallahu fikum. Maka menurut Jahmiyah, mukmin. Bagadalikan amarakallahu fikum, demikian pula amarakallahu fikum, yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya qaul bil lisan. Seperti karamiyah. Sehingga kata mereka amarakallahu fikum munafik itu mukmin. Kenapa? Mereka mengikrarkan dengan lisan mereka bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada fitnah rahmatullah. Demikian pula amarakallahu fikum iman enggak sekedar amar tasdiq. Pembenaran. Tapi iman itu adalah tasdiq ma'al iqrar, tasdiq bil qalbi ma'al iqrar bil lisan. Membenarkan dalam hatinya disertai dengan na'amarakallahu fikum mengikrarkan dengan lisannya. Qalibin rahmatullah. Nah, dan termasuk keimanan adalah al-amal. Al-amal fi musammal iman. Amal termasuk bagian daripada keimanan. Khilafan lil murji'ati al-fuqaha. Berbeda dengan murji'ah al-fuqaha yang mengatakan al-amal laisa sammal iman. Amal bukan termasuk keimanan. Mari kita tambah rahmatullah. Maka di sini amarakallahu fikum kata beliau wajib untuk menyuarakan dengan lantang terhadap i'tiqad yang ada dalam hatinya berkaitan dengan infiradullah. Berkaitan dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Bil uluhiyyati wa tsubutil ibadah ubudiyyati wa risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyuarakan dengan lantang akan keesaan Allah di dalam beribadah, dan menyuarakan dengan lantang akan benarnya risalah Rasul alaihi salatu wassalam. Khalifatun rahmatullahi wa rahmatullah. Ini tercermin dalam sabda Nabi alaihi salatu wa asyhadu. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Ya khalifatun rahmatullahi wa rahmatullah. Na'am. Li'anna mujarratal iqrar bil qalbi la yakfi bala budda minan nutqi bil lisan. Dikarenakan semata-mata meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan hati, tanpa dibarengi dengan pernyataan dengan lisan, itu tidak cukup. Tidak cukup. Bala budda minan nutqi bil lisan, bahkan wajib untuk dikatakan dengan lisan. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, umirtu an uqatila annasa hatta yashadu an la ilaha illallah. Aku diperintah agar merangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Perhatikan ya khalifatun rahmatullah. Kata Rasulullah SAW, kulu, disuruh, diperintahkan kita untuk mengucapkannya. Sehingga gak cukup, hanya sekedar diyakini dengan hati. Ya khalifatun rahmatullah. Kata beliau, kulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wa qala qulu fala budda minal qouli al-i'tiqad. Dan ucapan qulu in amarakallahu fikum harus diucapkan disertai dengan keyakinan. Ya qari fitin rahmani wa rahmat. Demikian penjelasan Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Utsaimin rahimahutaala. Qari fitin rahmani wa rahmat. Wain fawaid hadal hadis, dan termasuk fawaid hadis ini, anna la ilaha haqqun illallah. Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifatun rahmatullah. Dan ini makna yang benar. Jadi makna la ilaha illallah, dikarenakan la ilaha, la istilah ala anna fil jinsi, ilaha sebagai isimnya, isim la anna fil jinsi. Ya khalifatun rahmatullah. Dan dia harus ada khabarnya. Pada kalimat la ilaha illallah khabarnya dibuang. Ya khalifatun rahmatullah. Ya maqdurun. Ya khalifatun rahmatullah. Akan tapi yang benar, takdir yang benar untuk khabar dari la anna fil jinsi, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, yaitu hakun. Memang ada yang berpendapat yang lain daripada ini. Ada. Ya khalifatun rahmatullah. 6. Seperti sahibu jami'at durus Al-Ghulayan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mentakdirkan khabar yang dibuang dari la ilaha illallah, khabarnya adalah mawjudun. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Ini clear. Khalifatun yang benar apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini nih. Khalifatun rahmatullah. Buasnya takdirnya adalah hakun. وَيَتَفَرَّمُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ. Bercabang di atas faedah ini, kata beliau, أَنَّ كُلَّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Kuasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sembahan yang batil. وَيَتِمْ رَحْمِنَ وَرَحْمَنَ. Nah, wain fawaid hadal hadis, dan termasuk faedah dari hadis ini adalah, kata beliau, isbatul ubudiyyati lin nabi alaihi salatu wassalam, menetapkan penghambaan bagi nabi alaihi salatu wassalam. Jadi nabi itu adalah hamba ya, sehingga enggak boleh kemudian kita bersikap hulu terhadap Nabi alaihi salatu wasalam karena beliau adalah hamba. Ya khalifat rahmakumma. Fa huwa 'abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba yang tidak disembah, enggak boleh disembah. Ya khalifat rahmakumma cain barakallahu fikum. Ia berdasarkan sabda beliau abduhu liqoulihi abduhu. Ya khalifat rahmakumma. Kata beliau wa tafarru minha dan bercabang dari faedah ini ar-raddu alal wulati fir rasul alaihi salatu wassalam alladzina yad'una annahu rabbun. Ya. Ini merupakan bantahan bagi orang yang bersikap wulu berlebih-lebihan pada haknya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu orang yang mengklaim bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah Rabb. Ya. Atau mengklaim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak rububiyah. Ya. Ya khalifatnu berupa mengetahui perkara yang gaib. Ya, berupa kulan amara kalafikum bisa mengijabahi permintaan orang yang minta kepadanya. Ya khalifatnu rahmakumullah. Maka ucapan abduhu ini bantahan untuk dia. Ya farifit rahmatullah. Kalau Rasul saja amarakallah enggak boleh kita yakini beliau memiliki hak rububiyah, maka lebih-lebih selain Rasul alaihi salatu wasalam. Yang mana Rasul alaihi salatu mengatakan dengan lisannya yang mulia, ana sayyidu waladi Adam fala fakhr. Sayalah penghulu anak Adam, pimpinan anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Itu saja. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdu. Artinya dia hamba Allah yang mulia yang tidak berhak menerima peribadatan. Maka lebih-lebih selain daripada Rasul alaihi salatu wassalam, maka lebih-lebih lagi tidak layak untuk diserahkan peribadatan kepadanya. Entah itu malaikat, entah itu orang soleh, entah itu namarakallahu fikum, atau bahkan lebih daripada itu, misalnya kurang daripada itu, seperti batu-batu, pohon-pohon, benda-benda keramat, keris dan lain sebagainya, maka enggak pantas lagi. Ya mari fitnahnya orang kemudian para kawafikum. Nah. Au annahu law haqqun fir rububiyyah atau amara qulafikum meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak rububiyyah minal ighasati bil ighasatu bil qurbat, yaitu dengan memberikan pertolongan pada kondisi-kondisi genting. Khalifat Bahmar rahimakumullah, sehingga dia akan beristighosah dengan Nabi alaihi salatu wasallam karena meyakini demikian, maka ini keyakinan yang keliru. Itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ijabatu da'awat, dan bisa mengijabai doa-doa wa ghairi dzalik. Khalifat rahmakumullah. Dan ini amarakallahu fikum, jangan pikiran enggak ada banyak. Khalifat rahmakumullah, bahkan apa yang diceritakan oleh beliau ini disaksikan betul amarakallahu fikum. Itu ketika mungkin umrah atau musim haji semacam ini. Di Masjid Nabawi amarakallahu fikum. Khalifat rahmakumullah. Ini yang sering kita saksikan amarakallahu fikum. Alhamdulillah ikhwan rahmakumullah, dari pemerintah Saudi itu sudah amarakallahu fikum melakukan antisipasi. Bahkan di kuburannya beliau, di kubur beliau amarakallahu fikum dipasang penjaga. Kalau kelihatan ada orang yang mantuk-mantuk di sana, disuruh, "Ayo pergi." Khalifat rahmakumullah. Tapi kenyataan itu amarakallahu fikum. Sikap dulu pada haknya Rasul alaihi salatu wasallam. Khalifat rahmakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa qad syahadna fil Masjidin Nabawi masyahid tadullu ala hadza." Kami saksikan di Masjid Nabawi fenomena yang semacam ini. Nawarakallahu. Haitsu inna ba'dal 'amah idza aradu du'a Sebagaimana sebagian orang-orang awam, apabila mereka hendak berdoa, yataju ila qabr. Mereka menghadap ke kuburan. Namarakallahu fikum waj'alunal qiblah an aymani. Dan menjadikan amarakallahu fikum kiblat di sebelah kirinya. Namarakallahu fikum. Jadi namarakallahu fikum. Kalau enggak salah ya namarakallahu fikum. Di raudhatun amarakallahu fikum. Nah, sampingnya itu kalau kita menghadap ke kiblat itu samping kiri kita. Samping kiri kita raudhah apa kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di raudhah, amarakallahu. Ya qul bin rahmatullah. Kalau kita menghadap kiblat, kuburannya Rasul di kiri kita. Paham ya? Gambar ya? Tergambar ya? Lah, orang ini amarakallahu kalau posisinya di raudhah, ya, menghadap ke kuburan, berarti kiblat berada di sebelah kanan. Na'arakallahu. Ya qul bin rahmatullah. Lah mereka sengaja seperti itu. Nggih, atau kadang sing gak ngetarani na'arakallahu, sing gak ngetarani na'arakallahu. Jadi dia na'arakallahu menjadikan kuburan itu di depannya. Ya, sambil menghadap ke kiblat. Ya, antara kuburan dengan kiblat. Kuburan itu antara dia dan kiblat. Dan dia berdoa di situ. Sekali lagi ini adalah tindakan-tindakan gulu. Yang paling kentara ya tadi itu na'arakallahu fikum. Sudah di posisinya di raudhah, na'arakallahu fikum. Dia noleh ke kiri, set, gitu ya. Na'arakallahu fikum. Kemudian sebelah kanannya kiblat, dia menghadapnya ke kuburan. Di situ ada tiga kuburan, kuburnya Rasulullah, ya, Abu Bakar dan Umar. Nah, sehingga yang semacam ini musyahad, ya, bentuk-bentuk hulu, ya, dan bentuk-bentuk hulu lain terkait dengan haknya Rasul banyak sekali. Antum kalau malam Jumat, di sebagian masyarakat na'amarakallahu fikum melakukan ritual kumpul-kumpul ikhwali bintrahmi warahmatullah sambil baca salawat kemudian mengucapkan marhaban-marhabanan apa keyakinan mereka na'amarakallahu fikum ikhwali bintrahmi warahmatullah keyakinan mereka ketika mereka na'amarakallahu mereka yakin bahwasanya Rasul sudah datang pada mereka tindakan hulu ikhwali bintrahmi warahmatullah tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Rasul telah wafat dengan nas ayat Al-Qur'an. Qalibat rahmakum. Sehingga tidak layak kemudian amarakallahu fikum kita berikan sesuatu yang menjadi khusus Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan beliau pun sudah melarang umat. La tutruni kata Rasulullah. Jangan kalian keterlaluan kepada saya. Kama atrata Nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana kaum Nasara telah melakukan itra' kepada Isa bin Maryam. Itra' itu hulu. Hulu di dalam memuji. Bahasa Amara kalau memuji. Lebih dari sadarnya. Itu namanya itra' apalagi sampai dibarengi dengan amalan-amalan nyata. Yang menunjukkan akan hulunya dia kepada seseorang. Ya kalau kita pernah menghata kepada Rasulullah SAW, enggak boleh kita bersikap hulu. La taghlu fi dinikum, jangan kalian hulu dalam agama kalian. Ya kalau kita pernah merahmatullah, demikian larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli kita, demikian pula larangan tersebut dia berlaku pada kita. Jangan kita hulu dalam agama ini. Ya kalau kita pernah merahmatullah. Wa min faidah hadal hadis, termasuk hadis-hadis ini adalah isbatur risalah lir rasul alaihi salatu wassalam, menetapkan risalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaulihi wa rasulih, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam wa rasulih Muhammadan abdu wa rasuluh namarakallahu. Bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam hamba dan utusan Allah. Sehingga lafaz ini Muhammad dan abdu wa rasuluh itu raddun, bantahan atas orang yang melakukan ifrat wa tafrit fi haqqin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bantahan terhadap pihak yang melakukan tindakan ifrat hulu wa tafrit dan namarakallahu fikum tafrit, yaitu mengurang-urang ya berkaitan dengan penuaian haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa? Beliau adalah hamba. La yu'bad, tidak diibadai, sehingga enggak pantas untuk kita hulu, bersikap hulu melebihi batasan beliau, posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Demikian pula anwarakallahu fikum, beliau adalah seorang rasul, la yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Ikhwali fillah rahimakumullah. Naam. Wa min fa'id hadzal hadis, termasuk faedah hadis ini adalah tasyrifur rasul, tasyrif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diidhafati ubudiyyati wa risalatihi ila Allah, mengandung pemuliaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengidhafahkan ubudiyah serta risalah ya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abduhu, hu kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluh, hu kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau adalah ya makhluk Allah yang sangat mulia. Kenapa diidhafahkan ya enam hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kali bintah merah mukmin. Ya. Nah. Dan ini namarakallahu fikum berlaku pula pada segala sesuatu yang diidhafakan oleh Allah kepada dirinya, seperti Baitullah. Mulia namarakallahu fikum. Kenapa? Diidhafakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini termasuk idhafatul makhluk ila khaliqi wa huwa makhluk. Ya, idhafatul makhluk ila khaliqi wa huwa makhluk. Nih, mengidhafakan makhluk kepada penciptanya, maka dia makhluk. Dan idhafah di situ na'amurakullahi wabarakatuh mengandung makna tasrif. Paham ya? Beda dengan idhafatu sifat ila mausufi, berarti dia sifat, bukan makhluk. Seperti kalamullah, ada idhafatu sifat ila mausufi. Nih, maka dia adalah sifat, bukan makhluk. Ada? Dan ini harus dibedakan. Karena apa? Sebagian orang-orang ya, yang sesat tidak bisa membedakan ini. Yang mengatakan kalamullah makhluk, seperti apa? Baitullah makhluk. Keliru. Ya. Keliru. Karena babnya beda. Kalau idhafatul makhluk ila khaliqi, semua makhluk. Nama kan itu ya. Seperti Baitullah, Rasulullah, Abdullah. Ya. Ini makhluk nama rakyat. Tapi kalau itu satu sifat ila mausufi, huwa sifat. Laisa bi makhluk. Sehingga kalamullah laisa bi makhluk. Namarakallahu. Al-Qur'an kalamullah dan Al-Qur'an adalah kalamullah, laisa bi makhluk. Demikian dinyatakan secara sharih oleh Imam Ahmad, harus disebut sebagai laisa bi makhluk. Namarakallahu. Karena itu mimbab itu satu sifat ila mausufi. Ya qul bismillahir rahmanir. Nah, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita sebutkan di sini, isbatu rahmatillahi fil khalqi, menetapkan rahmat Allah kepada makhluk. Haitsu arsala ilaihim rasulan min anfusihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul dari jenis mereka. Ya, bukan dari jenis yang lain. Kalau seandainya diutusnya seorang rasul dari jenis yang lain, niscaya tidak akan berjalan yang menyari salah. Hari bintah merah makmum. Ketika diutusnya rasul itu dari jenis manusia itu sendiri, nama rakyat ini termasuk bentuk ya, nama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang akan mudah menjalankan enam risalah tadi. Kalau dibintah Muhammad, karena diutusnya kepada mereka adalah seorang manusia yang sama dengan mereka. Coba malaikat, nih yang diutus misalnya, Dan itu adalah permintaan mereka. Kenapa enggak mengutus malaikat saja? Kalau dipindah kemudian barakallahu fiik. Ya, karena kalau diutus malaikat banyak perkara yang luput, yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena malaikat bukan ya seperti manusia, tidak seperti manusia. Dari sisi kekuatan, jangan ditanya nama barakallahu fiik. Ya, malaikat bisa terbang, manusia enggak bisa terbang. Gimana kamu bisa mencontoh terbangnya? Yang itu. Kembali betul nama. Nah, dari sisi amarakallahu sifat manusia, malaikat enggak pernah bermaksiat amarakallahu fiik. Kan itu ya. Manusia, titik maksiat. Kan itu ya. Kembali betul nama. Bagaimana kita akan bisa mencontohnya? Susah. Kembali betul nama. Kalau saya betul itu diutus manusia, malaikat sebagai utusan, dia akan diutus bagaimana bentuknya manusia. Nah kalau itu kan, ya sama saja lah. Namor kalau dengan kalau diutus manusia, wong ternyata yang diutus ya juga manusia, laki-laki kan gitu ya. Kau lebih tentang kamu. Sehingga termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah utus utusan itu dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan yang lain. Kau lebih tentang rahmat kamu. Demikian dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan amarakallahu fikum isbatur rahmati bil khalqi haitsu arsala ilaihim rasulan min anfusihim wa lam yaj'alhum malaka li'annahu law ja'alahu malakan ay law arsala malakan ila ahli ardi min al-bashar la ja'alahu rajulan. Dikarenakan kalau Allah utus orang malaikat sebagai utusan kepada manusia penduduk bumi, insya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan malaikat tersebut ya dalam bentuk seorang lelaki. Ai ala hayati rajulin. Nggih. Diutus dengan bentuk seorang lelaki. Di anal basar, nggih. Khalibatnahu la ya'lafuna man laysa min jinsi. Karena manusia itu tidak akan apa? Tidak akan akrab, tidak akan namar klawfikum, nggih. Khalibatnya tumbuh kecuali dengan yang sejenis. Nggih, khalibat rahmah rahmakumullah. Nggih, wa huwa aidan la ya'lafu. Khalibatullah rahmakumullah. Demikian pula malaikat juga tidak akan apa? Tidak akan familiar dengan manusia. Kenapa? Enggak sejenisnya. Nggih, makanya amar kalau betul diutus dari malaikat akan diitu. Diutus dengan bentuk seperti manusia. Ya, khalifatullah makmum sehingga mudah mereka untuk mencontohnya. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah utus utusan tersebut dari kalangan manusia, sama seperti manusia. Ya, sifat-sifatnya. Nam, hanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan berupa wahyu dan risalah. Khalifatullah makmum syaitan para kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Kenapa enggak diturunkan malaikat saja? Walau anzalna malakan laqudil amru summa la yunzaru. Kalau seandainya kami turunkan malaikat sebagai utusan, benar-benar nggih, perkara itu akan diputuskan kemudian mereka tidak akan ditoleh. Qalibatnah makmum. Walau ja'alna malakan. Kalau seandainya kami jadikan malaikat sebagai utusan, la ja'alnahu rajulan. Niscaya kami jadikan malaikat tersebut dalam bentuk seorang laki-laki. Walabasna alaihim ayalbisun. Dan labasna alaihim. Dan benar-benar kami akan pakaikan kepadanya yang apa yang mereka pakai. Khalibatullah makmum. Wallahualam bisawab. Sehingga ini namor sekali lagi. Memberikan penjelasan kepada kita akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian. Semua syariat yang Allah syariatkan kepada kita itu adalah bukti akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah bukti akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ini yang berfaedah yang bisa kita sebutkan pada berkaitan dengan hadis ini. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Ya khali bin rahmatullah berkaitan dengan namarakallahu fikum melamar. Bagaimana adab-adabnya gitu ya. Ya khali bin rahmatullah. Alhamdulillah kita sudah mengetahui ilmunya. Ya, bagaimana cara menikahkan. Ya, sedikit penjelasan tentang syarat-syarat pernikahan terkait wali dan lain sebagainya. Ya, dan di sini mu'alif na'amurakullah memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan mukaddimah nikah. Ya, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Ya, karib itu di antaranya adalah khitbah. Ya, melamar. Dan apa yang harus dilakukan ketika melamar? Dan syariat apa yang diperkenankan? Apa perbuatan apa yang diperkenankan ketika melamar? Maka amarakallahu fikum, jawabannya tunggu pada pembahasan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Naqtai fadal qadar subhanakallah. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.